Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 19 Januari 2019 dibacakan Ardiansyah. Polres Pidi ringkus 6 pelaku ilegal logging di hutan lindung. Pencuri lembu babak belur diamuk warga dan mobil hangus dibakar. Polres Langsa ringkus pelaku pembacokan terhadap pamannya. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semame, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Satuan Reskrim Polres Pidi meringkus 6 warga diduga terlibat aktivitas ilegal logging di kawasan hutan lindung Pegunungan Gempang Pidi Kamis kemarin pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Di lokasi, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Data dari kepolisian, ke-6 warga yang ditangkap adalah Abdullah Zainal, 33 tahun, M. Isa Usman, 45 tahun, Marzuki Umar, 27 tahun, Muhammad Hasan, 48 tahun, M. Isa, 26 tahun, dan Mahathir Zaini, 32 tahun. Mereka tercatat sebagai warga Gampung Kene, Kecamatan Gempang, Pidi. Selain menangkap 6 tersangka, polisi juga menemukan 1 unit sinsau, 47 keping kayu olahan, dan 2 jerigen minyak, sekitar 5 liter. Kasat Reskrim Polres Pidi AKP Mahliadi mengatakan penangkapan 6 warga terlibat ilegal logging atau pembalakan liar berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan maraknya terjadi aktivitas ilegal logging di kawasan hutan lindung Gempang. Lalu personil Reskrim Polres melakukan pemantauan di lokasi hutan lindung. Saat personil mengendap menuju lokasi, terdengar suara mesin pemotong kayu jenis sinsau. 6 warga yang berada di lokasi tidak berkutik ketika disergap oleh polisi. Sudarlun, pria berinisial Jap, 47 tahun, warga Julu Aceh Timur, babak belur diamuk masa usai dipergoki warga mencuri 2 ekor lembu di Gampung Blangni, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur. Masa yang emosi juga membakar mobil Cold Diesel milik pelaku. Kapolsek Simpang Ulim AKP Dasril mengatakan awalnya pihak Polsek Simpang Ulim menerima telepon dari Gesik Gampung Blangni yang melaporkan insiden amuk masa terhadap pelaku pencurian lembu. Polisi yang tiba di lokasi melihat pelaku Jap sudah babak belur diamuk warga. Bahkan mobil Cold Diesel milik pelaku hangus dibakar masa. Kemudian personil polisi mengamankan pelaku yang luka parah dan membawanya ke Puskesmas Simpang Ulim untuk dirawat. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dengan mengamankan sejumlah barang bukti. Antara lain, 1 buah kendaraan roda 4 jenis Cold Diesel BL8172AV yang telah hangus dibakar masa. Selain itu, juga 2 ekor lembu yang sudah diikat kakinya. AKP Dasril mengatakan amuk masa terhadap Jaf dipergoki warga membawa lembu dalam kondisi terikat. Amuk masa ini terjadi karena warga resah selama ini sering kehilangan ternak. Sudarlun, tersangka pembacokan berinisial MR, 22 tahun, warga Dusun Mulia, Gampung Siderjo, Langsa Lama, Kota Langsa, berhasil ditangkap Satreskrim Polres Langsa setelah sempat kabur ke Kota Medan. Korban pembacokan Khalik, 49 tahun, adalah paman pelaku. Pembacokan terjadi Selasa lalu di sekitar rumah korban di Gampung Siderjo. Kasat Reskrim Polres Langsa Ibtu Agung Wijaya Kusuma mengatakan kasus pembacokan ini terjadi Selasa lalu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban menegur pelaku karena sering membawa perempuan yang bukan muhrim ke rumahnya. Pelaku bukannya mendengar nasihat pamannya, namun MR marah dan langsung meluapkannya dengan cara memukul korban Idham Khalid menggunakan kayu yang didapat di sekitarnya. Korban yang kesal langsung pergi ke rumah Gesik Gampung Siderjo untuk melaporkan kejadian yang menimpanya itu. Sekembali dari rumah Gesik, korban kembali mendatangi pelaku bermaksud untuk menasihati. MR ternyata semakin emosi dan melempar batu ke pamannya namun tidak mengenai korban. bahkan kembali mengejar korban sambil membawa sebilah parang. Pelaku langsung membacok korban di bagian kepala hingga korban terjatuh bersimbah darah. Ketika pelaku hendak membacok korban kedua kalinya, beruntung datang warga sekitar yang langsung melerainya. Korban mengalami luka bacok di bagian depan kepala dan mendapat 5 jahitan. Sementara tersangka MR diringkus polisi Rabu sore lalu di salah satu lokasi gampung tempat tinggalnya. Darlun, sebanyak 51 tenaga kerja asing asal Cina yang bekerja pada PT Sandong Lichun Power Plant Technology Mitra PT Lafat Semen Indonesia Lokna Aceh Besar kedapatan tidak mengantongi izin bekerja sesuai dokumen rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA yang telah disahkan Kementerian Tenaga Kerja RI. Hal itu diketahui setelah tim pengawasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan. Juru bicara pemerintahan Aceh, Wiradmadinata, mengatakan dari hasil sidak ditemukan 50 tenaga kerja asing asal Cina menyalahgunakan izin bekerja yang tertulis dalam PISA. Selain 50 orang tersebut, pihak Disnaker Mobduk Aceh juga menemukan satu TKA lainnya yang juga dari Cina tanpa dokumen apapun. Artinya satu orang itu masuk ke Indonesia secara ilegal, sehingga total tenaga kerja asing yang bermasalah 51 orang. Semua pekerja tersebut bekerja pada PT Sandong Lichun Power Plant Technology, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yang lokasinya satu kawasan dengan PT Lafat Semen Indonesia. Dari dokumen yang dimiliki TKA tersebut menyebutkan bahwa izin kerja yang diberikan untuk sektor konstruksi, namun faktanya mereka bekerja pada sektor eksplorasi pertambangan, sehingga mereka menyalahi visa. Wiradmadinata menambahkan awalnya Disnaker Aceh hanya ingin memulangkan 26 tenaga kerja asing asal Cina. Ternyata surat Disnaker Mobduk Aceh tentang permintaan untuk mengembalikan TKA ke perusahaan pengerah jasa itu tidak diproses oleh perusahaan tempat TKA bekerja. Akhirnya atas arahan PLT Gubernur diambil sikap untuk memulangkan ke 51 pekerja itu ke pihak pengerah jasa di Jakarta untuk selanjutnya dideportasi ke negaranya oleh pihak imigrasi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun Rahmadi, 36 tahun, warga Gampung Tepin Pekat, Merah 2, Pidijaya, Kamis malam kemarin ditangkap tim opsional unit Satreskrim Polsek Merdu. Pria muda ini ditenggarai mencuri 20 batang besi pengaman pada proyek pembangunan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Pijai. Belakangan diketahui pelaku tercatat sebagai PNS Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Loksmawe. Kapolsek Merdu AKP Aditya Kusuma mengatakan aksi pencurian 20 batang besi teralis jendela pada proyek pembangunan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Pijai dilakukan Rahmadi Senin 14 Januari lalu. Selanjutnya pelaku menjual barang curian ini kepada penampung barang bekas di Kecamatan Merah 2. Ternyata saat pelaku membawa barang curian, aksi Rahmadi diketahui beberapa warga dan terekam CCTV di tempat penampungan barang bekas. Berbekal dengan CCTV, polisi mengetahui identitas pelaku. Kamis malam kemarin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, pelaku dibekuk di kediamannya di Kampung Tepin Pekat, Merah 2. Selanjutnya, pria ini digelandang ke Mapolsek untuk dimintai keterangan. Darlun Tim Polsek Banda Sakti Loksmawe, Kamis sore kemarin mengamankan 3 unit mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi. Ketiga mobil ini diamankan saat sedang mengantri pembelian premium di sebuah SPBU dalam wilayah Kota Loksmawe. Kapolsek Banda Sakti Ibtu Arif Sukmowibowo mengatakan, keberhasilan mengamankan ketiga mobil ini diawali laporan masyarakat tentang seringnya terjadi kemacetan saat berlangsung antrian kendaraan yang hendak membeli BBM jenis premium di SPBU dalam wilayah hukumnya. Selain itu, warga juga melaporkan dugaan mobil yang dimodifikasi tangki untuk membeli premium dalam jumlah yang banyak. Pada Kamis sore saat sedang terjadi antrian panjang di SPBU Loksmawe, polisi pun turun ke lokasi. Selain melakukan pengaturan lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan, polisi juga memeriksa sejumlah mobil yang diduga melakukan modifikasi tangki. Hasil pemeriksaan ditemukan 3 mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi sehingga bisa menampung BBM khususnya premium dalam jumlah yang banyak. Ketiga mobil ini yakni Daihatsu Pickup BL1824ND dengan pemilik berinisial B asal Muara II Loksmawe. Lalu mobil jenis sedan Lancer BL318ZV dengan pemiliknya berinisial D warga Banda Sakti Loksmawe. Terakhir, mobil Kijang pickup BL8230ZB dengan pemiliknya berinisial I asal Muara Satu, Lok Sumawe. Selanjutnya, ketiga mobil diamankan ke Mapolsek untuk pengusutan lebih lanjut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 19 Januari 2019. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudahlun, wassalam.